Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kepada pendengar Suara Nabawi, Dakwah Mustafa, atau yang lainnya yang bergabung dengan kami, baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana kesebelasan Indonesia dan Malaysia atau yang lainnya itu adalah satu permainan. Permainan boleh-boleh aja, tapi jangan sampai melupakan kewajiban. Jangan karena permainan akhirnya kewajiban agama Anda teledor. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, la tuhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ai anissalah. Jangan sampai ternyata anak kamu, harta kamu membuat kamu lupa daripada berzikir kepada Allah, khususnya masalah salat. Untuk anak, untuk harta, kita dilarang untuk melupakan sholat, apalagi hanya permainan. Karena itu tidak benar. Itu jika Anda menjadi orang beriman kepada Allah, Anda mengorbankan sholat Anda. Dan tolonglah kepada pemerintah untuk berpikir supaya masyarakat Anda ini melaksanakan kewajiban. Tidakkah meninggalkan kewajiban Tuhan itu adalah sama dengan mengundang laknat Allah, adab Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang meninggalkan sholat, begitu besar dosanya dan begitu besar risikonya. Tapi Anda telah meresmikan puluhan ribu orang meninggalkan sholat. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Sadarlah bahwa Anda harus bertanggung jawab itu di hadapan Tuhan Anda. Atur waktunya sekiranya mereka tidak meninggalkan ibadah kepada Tuhannya. Anjurkan kepada mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, janganlah itu menjadikan satu permusuhan. Hanya karena senang dengan pemain atau kesebelasan, kenapa Anda harus saling melukai, saling menyakiti kepada saudara-saudara agama Anda? Anda bisa terhibur dengan itu, Anda bisa tertawa, tapi kenapa Anda harus membuat orang menangis? Karena itu sekali lagi, jadilah orang yang berakal. Janganlah Anda menjadi seperti kekanak-kanakan. Jadikan itu menjadi satu ibrah kepada Anda. Yang ada di Malaysia itu adalah saudara Anda. Yang ada di Indonesia itu adalah saudara Anda. Yang dalam kesebelasan yang lainnya itu adalah saudara Anda. Yang ada di pulau yang lain, suku yang lain, itu adalah saudara Anda. Kota lain, itu adalah saudara Anda. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara Anda yang perlu Anda hormati, yang perlu Anda sayangi, yang perlu Anda bantu. Mudah-mudahan insyaAllah nasihat ini akan bisa membuka hati masing-masing dan akan menjadikan satu kewaspadaan bahwa segala yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.